Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, para jemaah, bapak ibu ibu sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian sehingga pada malam ini kita dapat melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan Masail Jahiliyah dan Bulughul Maram, pembahasan kitab Muamalah atau tentang masalah jual beli sampai pada pembahasan wakaf. Baik, kita lihat Masail Jahiliyah. Al-Mas'alah As-Saminatu wa Tis'un, Masail yang ke-98. Yaitu iftikharuhum bisona'ihim alamandunahum fi dzalik. Orang jahiliyah itu berbangga dengan pekerjaan mereka dan merasa di atas dari orang-orang yang berada di bawah mereka dalam hal pekerjaan. Yaitu kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, al-iftikharu bisona'i kafi'li ahli rihalatain ala ahli al-harth. Yaitu orang jahiliyah itu berbangga dengan pekerjaan mereka seperti rihlatain, orang yang biasa melakukan rihlah untuk dagang. Orang yang biasa melakukan rihlah untuk dagang, yaitu para pedagang itu lebih merasa di atas dibandingkan dengan ahlil harsi, para petani. Ini dalam masalah pekerjaan. Kalau berbangga dengan pekerjaan yang satu, merasa di atas dari pekerjaan yang lain, maka ini adalah sifat jahiliyah. Dikatakan oleh Syaikhul Fauzan, contohnya misalnya at-tajir yaftakharu bi tijaratihi 'alal harfi. Yaitu para pedagang ada yang berbangga dengan dagangannya itu daripada orang yang berprofesi rendahan. Wa 'alan najjar 'alal haddad. Tukang kayu merasa lebih di atas daripada tukang pandai besi. Begitu juga al-muwazzaf yaftakhiru bi wazifatihi 'ala man duna minal muwazzafin. Begitu juga para pegawai, khususnya dalam muwazzaf PNS, itu berbangga daripada yang bukan PNS. Jadi merasa di atas. Maka kata Syekh Shalal Fauzan, beliau katakan, anda kalau muslim janganlah berbangga seperti itu daripada yang lainnya, berbangga di atas yang lainnya. Bahkan secara umum jangan merendahkan yang lain cuma gara-gara pekerjaan. Maka tidak pantas seorang muslim itu melecehkan yang lain atau merendahkan yang lain cuma karena profesi mereka. Kalau sifatnya seperti itu, kata Syekh, ini adalah sifat jahiliyah. Sebagaimana Allah menceritakan tentang ahlu rihlatain, yaitu orang yang melakukan dua rihlah dari orang Quraisy, seperti terdapat dalam surat Quraisy. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatasyita iwas sayif. Tentang orang Quraisy, mereka itu melakukan perjalanan di saat syita dan di saat shaif, di saat musim dingin dan di saat musim panas. Musim dinginnya di sini dikatakan untuk musim dinginnya mereka pergi ke Yaman. Mereka melakukan perjalanan dagang itu ke Yaman. Kemudian di musim panas melakukan perjalanan ke Syam. Kenapa musim dingin itu mereka melakukan perjalanan ke Yaman? Yaman itu di selatan Saudi Arabia. Ya, Yaman itu di selatan Saudi Arabia. Karena kalau di Yaman itu daerah tropis. Ya, masuk di daerah-daerah tropis. Artinya masih dalam dekat dengan garis khatulistiwa. Sehingga kalau pas lagi dingin di Saudi, ya, di Arab sana lagi dingin, mereka pergi ke Yaman biar dapat suasana panas. Nah, sebaliknya kalau musim panas, mereka ke Syam di utara. Karena kalau di Syam, kalau di Saudi itu panas, maka di Syam itu masih ada pengaruh-pengaruh dingin dari Eropa. Maka ketika itu mereka pergi ke Syam supaya dapat suasana yang lebih dingin. Jadi pergi ke Syam. Nah, itu yang dilakukan perjalanan ketika dagang tadi. Maka orang yang jadi pedagang dengan melakukan dua perjalanan tadi lebih berbangga daripada orang yang punya pekerjaan di bawah itu. Ya, maka mereka lebih berbangga daripada jadi petani atau peladang. Nah, ini yang terjadi di masa silam. Kalau zaman ini, misalnya yang dicontohkan oleh Syaikhul Qoyan tadi, pegawai. Jadi yang jadi PNS atau pegawai swasta itu merasa lebih di atas daripada orang yang cuma jadi pekerja bangunan. Jika berbangga seperti itu, ini namanya berbangga dalam hal-hal jahiliyah. Begitu juga orang-orang di sini kata Syaikhul Fauzan, itu merendahkan orang yang berprofesi mengurus masjid atau jadi tukang azan. Padahal menjadi pengurus masjid atau tukang azan tadi itu pekerjaan yang mulia. Bahkan inilah amalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka pekerjaan muazin juga demikiannya pekerjaan yang mulia. Maka itu lebih mulia daripada pekerjaan yang lainnya sebenarnya, bahkan lebih mulia daripada orang menjadi menteri. Ya, dikatakan oleh Syaikhul Fauzan, ini lebih mulia daripada orang menjadi menteri. Intinya lebih mulai pada berbagai macam pekerjaan yang lainnya, karena ini pekerjaan akhirat yang dia urus. Maka intinya Masail ke-98 ini kita simpulkan, jangan berbangga dengan pekerjaan atau profesi. Kemudian Masail ke-99, Al-Mas'alatu Tasi'atu wa Tis'un. Masail ke-99, nazartuhum ila dunya nazrata ijab. Mereka memandang dunia dengan begitu takjub. Ya, jadi mereka memandang dunia dengan penuh takjub. Ini kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, azmatu dunya fi qulubihim, mereka agungkan dunia di hati mereka. Ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalu laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim. Disebutkan dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-31 Allah berfirman, dan mereka berkata, seandainya Al-Qur'an itu tidak diturunkan kepada seseorang dari dua kampung yang tadi. Yang dimaksudkan dua negeri atau dua kampung tadi adalah Mekah dan Taif. Ya, Mekah dan Taif. Taif itu dekat Mekah. Ya, kira-kira 1 jam atau 1.5 jam lah dari Taif ke Mekah. Yaitu maksudnya di sini, di antara sifat jahiliyah adalah berbangga, adalah membanggakan dunia dalam hati mereka. Jadi dunia itu dirasa begitu aziz, begitu mulia di sisi mereka. Sehingga orang yang tidak memiliki dunia, ya, ini dianggap sebagai orang yang hina atau orang rendahan. Sampai-sampai di sini dikatakan oleh Syaikhul Fauzan, orang yang dianggap sebagai orang pilihan oleh orang-orang jahiliyah itu adalah dilihat dari sisi dunianya. Maka tidak mungkin orang pilihan di sisi Allah itu adalah dari orang-orang fakir. Nah, inilah yang dikatakan oleh orang-orang jahiliyah. Yang mereka maksudkan sini adalah Nabi Muhammad tertolak karena beliau itu miskin. Ya, maka kebenaran tidak bisa diambil dari beliau karena beliau itu miskin. Kebenaran bisa diambil cuma dari orang-orang kaya. Karena Nabi Muhammad itu hanyalah seorang yatim. Yang kalau kita lihat dari ayat dikatakan wa qalu laula nuzila hadzal qur'an ala rajulin minal qaryatayn adzim, sehingga Al-Qur'an tidak diturunkan saja kepada seseorang yang berada di dua kampung tadi, yaitu antara Mekah dan Thaif, yaitu yang dimaksudkan adalah Nabi Muhammad. Namun di sini dua kota ini yang dimaksudkan adalah di situ ada orang yang pertama Al-Walid bin Al-Mughirah di Mekah, atau di situ juga ada Urwah bin Mas'ud yang ada di Thaif. Di sini dimaksudkan oleh orang-orang jahiliyah, seandainya risalah itu diturunkan kepada dua orang tadi, Al-Walid bin Mughirah yang ada di Mekah dan juga kepada Urwah bin Mas'ud yang ada di Thaif. Tadi dikatakan juga ada pada Habib bin Amr As-Saqafi. Nah, tentu agama ini bisa diterima karena mereka lebih pantas untuk mendapatkan wahyu. Kalau Nabi Muhammad tidak pantas. Ya, keliru berarti di sini. Ini orang-orang jahiliyah itu katakan Nabi Muhammad itu adalah keliru kalau Nabi Muhammad itu diberi wahyu. Yang pantas diberi wahyu itu adalah tadi Al-Mughirah bin Al-Walid bin Mughirah dan Urwah bin Mas'ud. Nah, ini sama seperti orang-orang Syiah itu katakan wahyu itu tidak tepat diberikan kepada Nabi Muhammad. Jibril itu salah beri wahyu. Ini sama seperti ini maksud ayat ini. Kalau di sini orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrik itu katakan wahyu lebih pantas diberikan kepada Al-Walid bin Mughirah dan Urwah bin Mas'ud. Maka Allah katakan ahum yaqsimuna rahmata rabbik, apakah mereka yang membagi rahmat Rabb-mu? Kok mereka bisa campur tangan dalam urusan Allah Subhanahu wa taala? Kok masih ragu tentang pembagian Allah Subhanahu wa taala? Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Padahal Allah lah yang maha tahu di manakah risalah itu pantas untuk diberikan pada seseorang. Maka intinya di sini sifat jahiliyah yang ingin diterangkan di sini adalah orang-orang itu begitu takjub pada dunia sehingga standar kebenaran wahyu itu lebih pantas diberikan kepada orang yang dapat dunia. Kemudian masail yang terakhir kita bahas di antara sifat jahiliyah adalah al-istidrak wal iktirah ala Allah. Protes dan mau mengajukan usulan pada Allah. Jadi mereka protes pada Allah dan juga mau mengusulkan Allah harusnya seperti ini. Ini sifat jahiliyah seperti itu. Ini sama seperti sifat orang-orang liberal. Syariat itu tidak pas. Harusnya waris itu bukan laki-laki dan perempuan. Laki-laki lebih banyak pada perempuan, harusnya sama. Jadi mereka protes pada Allah. Nganggap Allah tidak pas dalam menentukan hukum. Maka kata saya Shalih Al-Fauzan, kata saya Muhammad bin Abdul Wahab, dulu beliau katakan at-tahakkum 'ala Allah. Mereka berhukum pada Allah sebagaimana disebutkan dalam ayat sebelumnya, yaitu mereka mau mengatakan bahwasanya kenapa wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad kok tidak pada Al-Walid bin Mughirah dan Urwah bin Mas'ud. Itu tidak pas kalau diberikan kepada Nabi Muhammad. Jadi mereka protes pada Allah. Jadi pendalilannya sama seperti dalil sebelumnya. Jadi mereka ini seakan-akan mau menyatakan bahwasanya Allah itu tidak tahu atau tidak mengetahui manakah yang pas diberikan wahyu. Mana orang yang soleh, mana yang bukan. Mereka seakan-akan protes pada Allah. Sama seperti mereka katakan tentang Al-Quran juga. Orang-orang jahiliyah itu katakan tentang Al-Quran, bagaimana Allah bisa membuat Al-Quran itu turun berangsur-angsur? Kenapa tidak turun sekali saja langsung? Mereka seakan-akan protes, mau mengajukan usulan pada Allah. Allah itu baiknya, ini Al-Quran diturunkan langsung saja, kenapa dipisah-pisah? Kenapa berangsur-angsur turunnya? Maka dijawablah oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa Al-Quran itu diturun secara berangsur-angsur? Allah katakan, kadzalika linusabbitu bihi fuada warattalnahu tartila. Demikianlah kami ingin mengokohkan hatimu dan membuatmu bisa membaca Al-Quran itu dengan tartil. Wala ya'tunaka bimasalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Dan mereka tidak mendatangimu dengan yang semisal itu, dengan semisal Al-Quran, yaitu membawa kebenaran dan membawa tafsiran yang baik. Dan Allah juga katakan bahwasanya Al-Qur'anan farraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Qur'an itu kami turunkan secara bertahap-tahap kepada manusia, yaitu dengan pelan-pelan. Wanazalu tanzila, dan kami benar-benar menurunkannya. Yaitu di antara hikmahnya, kalau kita lihat dalam ayat tadi, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Ini tujuannya adalah, kata Syaikhul Fauzan, li ajli tashil li waktil amal bi, untuk memudahkan Al-Quran itu untuk diamalkan. Kalau diturunkan langsung, sulit untuk diamalkan. Maka diturunkanlah secara berangsur-angsur. Jadi intinya, kalau Al-Quran diturunkan secara langsung, maka kata Rasulullah Fawzan, mastata'an nas wal amal bihi, maka manusia itu sulit untuk mengamalkannya langsung. Dan Allah menurunkannya juga secara berangsur-angsur untuk melihat peristiwa demi peristiwa. Jadi kalau ada peristiwa yang terjadi, maka turunlah ayat tersebut. Ada peristiwa baru lagi, maka turunlah ayat yang lain. Itulah hikmah, berarti ada dua. Ada dua hikmah kenapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Ada dua hikmah kenapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Yang pertama tadi apa? Mudah untuk diamalkan. Yang kedua, disesuaikan dengan peristiwa-peristiwa. Jadi itu hikmahnya. Jadi jangan banyak protes. Nah, lalu si Salafuzan ini singgung, pada zaman ini banyak yang membuat keraguan-keraguan. Mereka masuk dalam menafsirkan ayat, kemudian mereka ingin mengajukan usul kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa ayat atau hadis ini tidak seperti ini dan seperti itu? Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah katakan dalam surat Al-Hujurat ayat pertama, ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Wahai orang beriman, janganlah kalian itu mendahului Allah dan Rasulnya. Maksudnya di sini adalah janganlah berbangga dengan Allah dan Rasulnya. Tetaplah kalian itu beriman, beramal dengan apa yang Allah turunkan tanpa perlu mengajukan usulan atau protes pada apa yang sudah Allah tetapkan. Berarti kalau sifat dari orang-orang liberal saat ini yang banyak mengajukan usulan seperti itu, berarti ini cuma mewarisi pemahaman jahiliyah dari Abu Jahal, Abu Lahab dahulu. Mereka banyak protes seperti itu. Ya. Jadi intinya kalau hukum sudah ada seperti tadi, ini tugas kita untuk jalankan. Jangan terlalu banyak protes. Pokoknya sami'na wa'a. Nah, wallahul muwaffiq, itu pembahasan masa ilul jahiliyah.